بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. فرع: لا يقبل بالصريح إرادة أي إرادة غيره إلى إرادة غيره إلا بقرينة. فرع: قال أردت بقول أنت طارق إطلاقها من الوثاق وليس هناك قرينة، وبالفراق المفارقة في المنزل، وبالسراح السراح إلى منزل أهلها، أو قال أردت خطاب غيرها فسبق لساني إليها، لم يقبل منه في ظاهر الحكم. فلو صرح بذلك فقال أنت طارق من وثاق، أو صرحتك إلى موضع كذا، أو فارقتك في المنزل، خرج عن كونه صريحا وصار كناية، والله أعلم. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini masih bagian daripada lafaz sharih daripada lafaz talak. Jadi sebelumnya kalimat atau lafaz sharih dalam talak ada tiga: at-talaqu, was-sarahu, wa al-firaq. Jadi tiga ini kalimat yang kalau diucapkan maka tidak perlu adanya niat, talak terjadi, sah begitu. Lalu bagaimana kalau ada orang yang mengucapkan tiga lafaz tersebut tapi yang dimaksud itu bukan talak? Jadi dia ngomong kayak gitu maksudnya bukan talak, maksudnya berbeda. Maka maksud apa yang diucapkan, jadi maksud dari apa yang diucapkan, ucapannya kalimat sharih tapi maksudnya bukan mau sharih, bukan mau talak. Maka yang kayak gini perlu adanya qarinah begitu. Kata Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullahu taala, qala, seorang laki-laki mengatakan aradtu biqauli, saya sebenarnya menghendaki biqauli dengan perkataan saya anti taliqun. Jadi saya ngomong anti taliq. Anti taliq itu kalimat sharih yang mengatakan berarti cerai itu. Itlaquha, inni aradtu biqauli, saya menginginkan, menghendaki dengan perkataan saya anti talik, itlaquha minal wisaq, ay minal wasaq, membebaskan dirinya, membebaskan. Jadi maksud saya itu talik, maksudnya itu mutlak terbebas, minal wasaq, daripada ikatan. Walaysa hunaka qarinah, akan tetapi tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwa perkataan itu dimaksudkan mutlak, ay itlaq, terbebas dari ikatan. Begitu. Wabil firaqi, atau dia maksud dengan firaq itu anti firaqi, ay anti apa namanya faraq tuki gitu. Saya pisahkan, itu kan kalimat sorry itu. Saya pisahkan kamu, artinya cerai. Niat kagak niat itu terjadi cerai. Tapi kata si laki-laki sini, wabil firaqi al-mufaraqatu fil manzil. Tapi kalimat saya yang maksud yang ada kandungan firaq itu maksudnya bukan firaq, bukan cerai. Akan tetapi al-mufaraqatu, yaitu berpisah fil manzili, daripada berpisah di rumah. Artinya misah, pergi masing-masing di rumah gitu. Tapi maksudnya bukan cerai. Wabisorohi, dan dengan kalimat yang mungkin ada kalimat, ada kandungan isi sorohnya. Asorohu ila manziliha, yaitu melepaskan dirinya untuk dia pulang ke rumah. Jadi maksudnya bukan cerai. Aukola, jadi ini kalau ada laki-laki ngomong kalimat talak atau kalimat firok atau kalimat saroh, yang tiganya ini adalah kalimat syarih, lafadz syarih dalam tolak, tapi dia nggak maksud tolak gitu, maka kalimat ini tidak bisa diterima. Artinya dia maksudnya tidak bisa diterima, talak tetap terjadi karena ini kalimat syarih. Illa biqarinah, kecuali dengan adanya qarinah. Kita lanjutin. Aqala aradtu khitaba ghairiha, saya pengen khitaba ghairiha, saya tuh sebenarnya pengen ngobrol, melakukan perbincangan ghairiha kepada bukan istri saya, bukan kepada istri saya. Fasabaqa lisani, mulut saya keceplosan. Ilaiha, tiba-tiba ngomongnya ke istri saya begitu. Jadi kondisinya begitu. Saya mau ngobrol sama perempuan lain, saya mau nyebut itu kepada perempuan lain. Lisan saya keceplosan karena di samping ada istri, akhirnya ngomong ke istri. Jadi intinya dia ingin menyebut kalimat talak yang sharih, tapi maksudnya tuh bukan talak. Apa bisa apa enggak begitu. Lam yuqbal minhu, maka alasan-alasan itu tidak bisa diterima. Fi zahiril hukmi, dalam zahir hukumnya. Artinya dalam zahir kalimat sharih itu tidak mungkin bisa dialihkan kemana lain selain talak. Karena dia kalimat sharih. Uruduhu fil Quran ala ma'na talak. Munculnya kalimat itu dalam Al-Quran memang dimaksudkan untuk talak. Maka itu jadi kalimat sharih. Ucapan itu tidak bisa dialihkan ke makna yang lain kecuali ada qarinahnya, ada pembandingnya. Lam yuqbal minhu fi zahiril hukmi, maka tidak diterima. Dan secara zahir, apa yang ingin diinginkan oleh si laki dengan ucapan itu tidak bisa diterima. Artinya tetap jadi talak itu. Falau sarraha bidzalika faqala, kalau dia mengucapkan kalimat sharih untuk maksud selain talak, maksudnya falau sarraha, kalau dia mengucapkan kalimat talak yang sharih bidzalika dengan maksud selain talak, faqala, kemudian dia mengatakan anti talikun minal wisaq, anti talikun minal wisaq, engkau akan terbebas dari ikatan-ikatan. Wisaq itu artinya perjanjian. Engkau bebas dari perjanjian nih. Au sarrahtuki ila mawdhi'i kadza. Nih, gua lepasin lo biar nyampe ke tempat itu. Au farraqtuki fil manzili, atau farraqtuki, kita pisah di rumah gitu. Ya, pisahnya di rumah begitu. Jadi maksudnya bukan pisah cerai tapi berpisah di rumah. Kharaja an kaunihi sharihan, maka kalimat-kalimat sharih tadi keluar maknanya terbebas, bukan terbebas. Iya, keluar maknanya min an kaunihi sharihan, daripada makna kalimat sharihnya. Wasara kinayatan, jadinya ada kinayah. Jadinya jadi kinayah. Kenapa jadi kinayah padahal kalimat sharih? Karena ada qarinah. Qarinahnya tadi anti talikun minal wisaq. Udah lo bebas dah, udah enggak ikut perjanjian lagi gitu. Sarahtiku ila maudi kada, nih gua lepasin lah biar lu nyampe ke tempat situ. Kalimatnya sorry tapi ada qarinahnya, ada ucapan lain-lain. Faraqtuki fil manzil gitu. Udah ya, kita pisah di rumah ya. Artinya setelah di rumah dia berpisah, dipisahkan di rumah. Tapi maksudnya bukan pisah cerai karena ada kalimat fil manzil. Jadi kalimat fil manzil ini, atau kalimat minal wisaq, atau kalimat fi ila maudhi'i kadza, ini menjadi qarinah yang memalingkan makna sharih menjadi makna kinayah gitu. Artinya qarinahnya harus diucapkan. Kalau tidak diucapkan itu jadi sharih. Kalau jadi sharih ya talaknya terjadi walaupun tanpa niat. Wallahu a'lam. Kemudian dikatakan lagi mas'alatun idza ishtuhira fi at-talaqi lafzun siwa al-alfazi ats-tsalatsati sharihati. lafadz sharih ini apa mungkin bisa diterjemahkan? Artinya terjemahan dari lafadz ini apakah juga dikatakan sebagai sharih? Saya sih ngelihatnya sharih ya. Seperti kalimat cerai. Itu kan kalimat sharih. Karena salah satu definisi sharih kan ma la yahtamilu illa ma'nan wahid. Kalimat atau kata yang tidak punya makna kecuali maksudnya cerai. Kecuali maksudnya talak. Cerai itu dalam bahasa Indonesia itu tidak diartikan sebagai makna selain cerai. Ya cerai itu. Walaupun sering digunakan dalam bahasa yang lain, dalam konteks yang lain. Seperti orang koalisi partai. Sering kan diucapkan dengan kalimat perceraian. Tapi perceraian untuk konteks-konteks bukan pernikahan itu pemakaiannya ala sabili al-ijaz. Konteksnya itu penyebutan itu untuk makna majazi. Majaz kalau bahasa Indonesia. Jadi bukan makna hakiki. Tapi makna hakiki lafaz cerai itu memang ditujukan untuk perpisahan antara suami istri. Makanya bagi saya lafaz cerai itu juga bagian daripada sharih. Jadi kalau di Indonesia ada dua, ada talak sama sharih. Talak sama cerai itu. Karena maknanya tidak punya makna lain, begitu. Kemudian ini juga terjemah. Sebagaimana akad nikah, saya nikahkan, itu kan boleh dengan kalimat terjemahan. Artinya kan tidak ada dalam mazhab fikih Syafi'i wabil khusus, akad nikah harus diucapkan dengan bahasa Arab. Boleh diterjemahkan. Maka karena ikatan ini boleh dengan kalimat terjemah, maka memutuskan juga boleh dengan kalimat terjemah. Dengan catatan kalimat itu sama posisinya dengan kalimat yang ada dalam Al-Quran. Bahwa memang kalimat itu tidak mengandung makna selain makna perceraian. Perpisahan suami dan istri. Putusnya hubungan suami istri. Begitu. Karena kalau tidak bisa dengan terjemahan, ya berarti artinya nggak ada kalimat sorry akhirnya. Artinya kalau kalimat sorry harus selalu dengan kalimat bahasa Arab, talak, saroh, atau firoh, ya jadinya nggak ada kalimat sorry di beberapa negara yang tidak dengan bahasa Arab ucap pemakaiannya gitu. Karena kalimat sorry harus pakai bahasa Arab. Jadi kan nggak ada akhirnya. Maka bisa juga dengan kalimat terjemah selama definisi sorry itu masuk, yaitu definisinya kan apa tuh? Di sini definisinya ma la yutawaqqafu wuqu'u talaqi bihi 'ala niyyah. Untuk terjadinya talak tidak dibutuhkan niat. Kenapa tidak butuh niat? Karena sudah sangat meruncing makna kalimat tersebut, makna kata tersebut. Kata itu maknanya tidak punya apa-apa kecuali perpisahan, putusnya hubungan suami istri. Wallahu a'lam. Masalah. Di negara-negara katakanlah yang memang jarang orang mengatakan bahasa Arab atau bahkan orang Sunda sekalipun kan begitu. Orang Sunda di Indonesia kan juga sulit untuk mengatakan saroh atau firok itu atau talak. Biasanya kan cerai kan begitu. Jadi sebagaimana akad nikah bisa diakadkan dengan kalimat yang bukan bahasa Arab. Saya terima pulang saja ke rumah itu soal itu kinayah itu. Pulang. Pulang itu artinya kinayah. Karena pulang itu tidak menunjukkan satu makna tertentu. Pulang itu ya pulang. Pulang maksudnya bisa pulang dalam arti emang ingin mencari berteduh. Ya artinya pulang itu punya kemungkinan makna yang banyak gitu. Idza ishtah mas'alatun law ishtah law ishtuhira lafdhun fit taraki siwa sara'ih. Idza ishtuhira. Kalau ushtuhira itu berarti isti'amaluhu ma'al jumhur. Pemakaian kalimat ini dipakai oleh kebanyakan masyarakat setempat. Idha ushtuhira. Karena kan ada kalimat-kalimat yang ngerti cuman kalangan dia doang kan gitu. Jadi ada kalimat yang dipahami oleh sesama artis, ada kalimat yang dipahami sama sesama pelawak, ada kalimat yang hanya dipahami oleh sesama gamers. Ada kalimat yang hanya dipahami oleh sesama apa namanya komunitas tertentu. Ini yang dimaksud ushtihira itu ghalibu sya'bi ushtihira lafzu ushtihira hadha lafzi bimakna al-mu'ayyan. Semua kebanyakan orang memang mengatakan demikian. Idza ushtihira, kalau terkenal, dikenal, diketahui, fillah fit talaki dalam makna talak, lafzun siwa alfadhi tsalatsati shariha, ada lafaz yang selain tiga lafaz yang shorih tadi, talak, sarah sama firaq, tapi selain tiga tadi ada kalimat yang banyak orang tahu ini maknanya talak. Kaqaulin nasi, seperti perkataan orang, anta alayya haramun, anta alayya haramun, kamu itu haram bagi saya gitu. Anti alayya haramun itu secara hakikat, ai secara wad'inya, itu bisa kalimatnya dua maknanya. Pertama maksudnya perpisahan talak, putusan hubungan suami istri, tapi maksudnya juga bisa bermakna zihar. Anta alayya haramun, anta anti alayya haram. Kan zihar itu kan menyematkan sesuatu pada istri dengan sesuatu yang mahram, dengan sesuatu yang haram bagi dirinya. Anta ka dhahri ummi, gitu. Engkau seperti punggung ibuku. Tapi dengan makna yang lain, anti alayya haram itu juga salah satu makna zihar. Tapi kalimat anti alayya haram yang dimaksud kitab ini, itu sudah dikenal oleh kebanyakan masyarakat bahwa itu kalimat talak. Anti alayya haramun. Fafiltihaqihi bisarihi awjuhun. Fafiltihaqihi, maka apakah mungkin kalimat anti alayya haramun iltihaq bisa disamakan. Iltihaq itu nyusul kan gitu. Bisa dinyusulin. Bisa disamakan kalimat ini bisarihi dengan kalimat sarih. Kenapa bisa disamakan? Karena seluruh orang udah tahu yang begini. Seluruh orang tahu ini makna apa namanya, makna anti alayya haramun itu maknanya semua orang make itu. Apakah karena seluruh orang make di kemudian ini jadi sarih walaupun aslinya wad'inya bukan sarih dia. Asahuha inda rafi'i awjuh, awjuh ada banyak pendapat ulama, tapi asahuha yang paling sahih inda rafi'i menurut Imam Ar-Rafi'i annahu yaltahiqu bisarihi, bahwasanya kalimat tersebut, lafaz tersebut anti alayya haramun itu bukan sorry aslinya secara hakiki dan secara wal'i bukan sorry, tapi ushtuhiro terkenal dipakai oleh banyak orang, ini maksudnya untuk talak. Maka karena kalimat ini masyhur untuk talak, yultahak yultahak wa yaltahik juga sama, annahu yaltahiku bisarahi bisorahih, maka kalimat ini nyama sama hukumnya kita sampaikan, kita samakan bisorah dengan kalimat sorah, dengan kalimat sorih, hatta yaqa'a at-talaqu wa in lam yanwi. Akhirnya kita katakan bahwa kalimat ini terjadi talak wa in lam yanwi, walaupun dia tidak berniat, karena hukumnya kita samin seperti kalimat sorih. Li ghalabatil istimal karena banyaknya pemakaian lafaz ini memang untuk talak. Wa husulut tafahumi li ghalabatil istifham wa husulit tafahum. Karena banyaknya dipakai, ghalabah umum dipakai oleh kebanyakan orang, wa husulit tafahumi dan maksud pemahamannya didapat-dapat. Orang dapat maksudnya. Jadi orang pakai itu untuk talak dan orang juga paham maksud dengan kalimat anti alayya haram. Oh, artinya jadi itu kalimat sharih walaupun aslinya wad'inya bukan sharih, tapi karena masyhur dipakai kebanyakan orang dan dapat dipahami untuk maksud talak, jadinya kayak sharih. Terjadi talak wa in lam yanwi. Wa nasabahu ila tahdzib. Imam Rafi'i kemudian mengucapkan bahwa pendapat ini kalimat yang sudah masyhur dipakai oleh kebanyakan orang untuk makna talak itu kita jadikan sahih. Pendapat ini dinisbatkan ila tahdzib, kepada tahdzib. Tahdzib itu kitabnya siapa tuh? Tahdzib itu kitabnya Imam Al-Baghawi. Syarah Al-Imam Al-Baghawi, syarah daripada kitab Al-Mukhtasar Imam Al-Muzani. Imam Muzani bikin Mukhtasar, kemudian disyarah oleh Imam Al-Baghawi bikin namanya Al-Tahdzib. Wa Fatawa Al-Qaffal, dan juga ini dinisbatkan kepada Imam Al-Qaffal. Fatawa Al-Qaffal wal Qadi Husain, dan juga Qadi Husain wal Mutaakhirin, dan juga kebanyakan ulama-ulama mutaakhirin. Wasani yang kedua, pendapat yang kedua. Kan tadi dikatakan aujuh, kata Imam Arafi, jadi tuh iltihak itu. Ya, kita samain hukumnya kayak suari. Karena kebanyakan orang udah maksud itu. Anti alaihi haram. Anti alaihi haram. Wasani pendapat yang kedua, la yaltahiku bisorahi bisoraih, itu tidak bisa disamakan dengan kalimat suari. Qala Ar-Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi'i, warajjahahu al-mutawalli. Al-mutawalli Abu Sa'id An-Naisaburi, ya. Kitab namanya Tatimatul Madhab. Ya, Tatimatul Madhab. Wasani pendapat kedua, la yaltahiku bisara'ihi, tidak disamakan, tidak disamakan hukumnya dengan sarih kalimat itu. Qala Rafi, kata Imam Ar-Rafi, warajjahu al-mutawalli. Pendapat ini dirajihkan oleh Imam Al-Mutawalli An-Naisaburi, tatimatul madhab. Wa wajhuhu, dan dalilnya. Ini dalil kenapa anti alaihi haram tidak bisa jadi kalimat suari walaupun orang-orang ramai pakai tersebut. Wa wajhuhu, dan dalilnya, bi anna sarih, yang namanya kalimat-kalimat suari, lafaz-lafaz suari dalam talak, tu'khadhu min wurudil Qur'ani biha. Itu kita bilang sorry, sorry itu karena kalimat itu kita ambil dari Al-Quran. Gitu. Kalimat sorry, jadi yang membedakan antara sorry dengan kina, ini kata Imam Al-Mutawalli, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Bi anna sorai, lafad-lafad sorry itu, tu'khud, itu diambilnya min wurudil Qur'ani, daripada apa yang disampaikan oleh Al-Quran biha, untuk makna dengan kalimat tersebut untuk makna talak, wa taqarruriha, dan dipakai itu berulang-ulang kalimat tersebut, ala lisani hamalati syariati, sesuai dengan lisannya pembawa, para pembawa syariat. Para pembawa syariat ya tentu awalnya Nabi Muhammad dan para sahabat. Kalimat itu terulang-ulang. Jadi Nabi Muhammad kalau nyebut talak ya pakai kalimat talak atau kalimat apa namanya? Syarah atau kalimat firaq, termasuk juga ulama-ulama salaf gitu. Jadi kita sebut ini sharih bukan gara-gara ramai dipakai orang, bukan. Sharih itu wuruduhu fil Quran, munculnya kalimat ini di dalam Al-Quran untuk makna talak, itu yang kita pakai sebagai sharih. Wa illa, dan juga itu terus berulang-ulang disebutkan oleh hamalatu syariah, para ulama-ulama kita pembawa syariat, tentu ra'suhu, kepalanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai seterusnya. Itu kalimat itu diulang-ulang untuk makna talak. Itulah yang kita sebut sorry. Tapi kalau orang di pinggir jalan, orang di pasar, orang-orang di mana nyebut kalimat untuk makna talak, walaupun itu rameh begitu, itu enggak. Mereka bukan hamalatus syariah. Ucapannya enggak bisa jadi dalil, kan? Gitu. Ucapannya enggak bisa jadi syahid, apalagi. Wa illa, tapi kalau enggak, artinya tidak muncul dalam Al-Quran. Itu tidak juga disebutkan oleh pembawa syariat. Fala farqa, maka tidak ada bedanya idza nazarna ila mujarraditil lughati wal istimah. Kalau kalimat itu kagak muncul dalam Al-Quran, Allah kagak pakai kalimat itu untuk satu makna, ya itu maknanya sama aja kayak makna-makna yang lain. Justru itu naik jadi kalimat sorry karena Allah yang pakai begitu. Karena Allah yang pakai. Fala farqa, tapi kalau gak dipakai sama Allah. Di dalam Al-Quran kagak disebutin untuk makna itu. Para pembawa syariat ulama kita juga gak begitu. Fala farqa idha nazarna ila mujarraditul lughati wal istimali bainal firaqi wal bayhuna. Maka kita tidak melihat kalau dari sisi bahasanya doang, ila mujarraditul lughati, ila mujarrada, ila mujarradil lughah, ila mujarradil lughati, dari sisi bahasa to wal istimali dan juga penggunaan, bainal firaqi kita tidak menemukan bedanya antara kalimat sirah wal bainuna. Firaq dan bainunah kita enggak ada bedanya. Firaq ya bainunah, bainunah ya firaq. Secara bahasa dan penggunaan yang dipakai oleh kebanyakan orang. Tapi kenapa firaq jadi sorry, tapi bainunah kagak sorry? Karena firaq dipakai sama Al-Quran. Bainunah, Allah enggak pakai bainunah itu untuk maksud firaq. Gitu. Bainunah itu kan maknanya sama dengan firaq. Tapi untuk menunjukkan makna talak, Al-Quran kagak pakai kalimat bainuna. Allah makainya kalimat firaq. Makanya firaq jadi sorry, bainunah kagak. Padahal makna secara bahasa sama dua-duanya. Gitu. Jadi alasan utama kenapa ini jadi sorry, Al-Quran. Gitu. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, al-arjahu alladhi qat'a bihil iraqiyuna. Al-arjah, pendapat yang paling rajih. Alladhi qata'a bihil iraqiyun, yang ini diputuskan. Berarti al-qata'atu berarti tidak ada lagi perdebatan oleh kebanyakan al-iraqiyun. Ulama-ulama jalur Iraq wal-mutaqaddimun itu biasa dimaksudkan oleh ulama itu maksudnya ulama sebelum masa Imam Rafi'i. Annahu kinayatun mutlaqan, bahwasanya kalimat tersebut adalah mutlak, kinaya. Maksudnya kalimat yang tadi masyhur di kalangan masyarakat, di omongan masyarakat itu maksudnya makna ta'alak. Tapi tidak disebutkan Al-Quran, annahu kinayah mutlak. Bahwa kalimat ini kinayah. Kinayah, bukan farih. Berarti butuh niat untuk mengatakan bahwa itu adalah ta'alak. Mutlakon secara mutlak. Jadi beda utama antara sharih dengan kinayah uruduhu fil Quran. Munculnya kalimat ini dalam Al-Quran. Wallahu alam. Wa ammal biladu allati lam yashtahir fiha hadha al-lafdh lit-talaq. Sedangkan di beberapa negara lam yashtahir, yang tidak masyhur, tidak dipakai hadza allazi litalaq, kalimat ini untuk makna talak. Anti alayya haram ini masih ngomongin anti alayya haram, atau kalimat lain yang banyak dipakai oleh beberapa orang di satu negara untuk maksud talak. Itu pendapat kedua kan kinayah. Tapi kalaupun ada negara yang tidak masyhur kalimat tersebut untuk makna talak, fahuwa kinayatun, maka kalimat tersebut adalah kalimat kinayah fi haqqi ahliha, bagi haki ahliha, bagi hukum orang-orang tersebut, bila khilaf tanpa perdebatan. Walau qala, kalau seandainya dia mengatakan anti haramun walam yakun alayya, dan dia tidak mengatakan alayya, qala al-Baghawi, kata Imam al-Baghawi, huwa kinayatun bila khilaf. Ini kan Imam al-Baghawi yang punya pendapat bahwa kalimat yang masyhur di kalangan masyarakat bahwa ini maksudnya talak, jadinya sorry. Seperti anti alayya haram. Itu kalimat yang masyhur untuk makna talak bagi sebagian masyarakat. Maka kata Imam al-Baghawi jadinya sorry. Tapi kalau ucapannya cuma anti alayya, itu kan kurang syarat tuh. Karena yang masyhur di kalangan masyarakat tuh anti alayya haram. Tapi kalau cuma anti haram, kagak ada alayyanya, kata Imam al-Baghawi, huwa kinayatun bila khiraf, itu adalah kalimat kinayah bila khiraf, tanpa ada perdebatan. Wallahu alam. Wal kinayatu, dan yang namanya kalimat lafad kinayah, kullu laftariku iraniyah, kinayah itu adalah lafad yang mengandung makna talak, wa ghairahu, dan juga makna selain talak. Wa yaftariqu iraniyah, dan untuk terjadinya talak butuh kepada niat. Hadza huwa ad-darbusani, ini pendapat. Ini kalimat kedua daripada lafaz talak. Insyaallah kita lanjut di pertemuan besok. Mudah-mudahan besok pada sehat semua. Begitu ya. Mudah-mudahan saat semua kita bisa lanjutin karena udah jam 6. Insya Allah besok nih tentang kalimat kinayah. Setelah kalimat kinayah selesai, masuk kemudian pembagian talak sunni dengan talak bid'i. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengkoreksi dari para asatidz. Yaftariku, yaftakiru. Yaftakiru. Di mana tuh? Yaftakiru. Yaftakiru, yaftakiru butuh. Yaftakiru itu artinya butuh. Wal kinayatu kullu lafdhin ihtamala at-talaqa wa ghayrahu wa yaftakiru. Bukan wa yaftariqu, bukan. Yaftakiru. Ini maksudnya kalimatnya Syekh Abi Suja'nya kan. Matannya nih. Wal kinayah kullu lafdhin ihtamala at-talaqa wa ghayrahu wa yaftakiru ila niyyah. Yaftakiru itu artinya membutuhkan. Kullu lafdhin, setiap lafad, ihtamala, mengandung at-talaq, makna talak di dalamnya, wa ghairu, dan juga mengandung makna selain talak, wa yaftakiru, dan butuh ila niyyah, kepada niat untuk dikatakan bahwa ini terjadi talak. Wallahu wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengkoreksi dari para asatidz, para guru-guru, para masyayikh, para buya, para ajengan, teman-teman sajana muslim. Mohon koreksi jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Dan saya mohon koreksi bisa melalui kolom komentar atau juga jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.